merayu. Tak kuatku dengar mulutmu bicara. Coba dekatiku, sejuta kebohonganmu takkan mungkin membodohiku. Ingin rasanya aku tertawa. Kau buat hidupku gerak.